ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Al-Ubudiyah ini. Pasal yang terakhir tentang orang yang yang mampu menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah tanpa al-haqiqah dunia. Mereka-mereka ini akan menyamakan sesuatu yang berbeda, padahal Allah membedakannya dengan sehebat-hebat pembedaan. Akan penyamaan mereka ini sampai dalam menyamakan antara Allah dengan berhala. Akan mereka menyamakan Allah dengan semua yang ada. Lebih mengerikan lagi, mereka sampai ke dalam jenjang tidak mempersaksikan lagi bahwa mereka adalah hamba. Dan bagi penjab dirinya adalah al-haq itu sendiri. Allah adalah dia, dia adalah Allah. Baik. Ini sudah keluar dari hakikat, keluar dari hakikat al-kauniyah yang masih dipersaksikan oleh orang-orang musyrik. Baik, ini keadaan mereka-mereka yang tertipu. Kata Syekh selanjutnya, wa ammal mu'minuna billahi wa rasulih awamuhum wa khawasuhum alladhina hum ahlul kitab kama qala Nabi sallam inna lillahi ahlina minan nas qila man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khasatu fahaula ya'lamuna anna Allah rabbu kulli shay' wa maliku wa khaliqu wa anna al-khaliq subhana mubayinu lil makhluq ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق. Selanjutnya beliau menjelaskan orang-orang yang beriman. Adapun mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang awam mereka dan orang-orang khusus mereka, artinya yang keimanannya rendah, demikian pula apalagi yang keimanannya tinggi. Yang rendah, yang tinggi, maka mereka, yang mana mereka ini juga dikenal dengan ahli Al-Quran, semana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki ahli minan nas. Iya. Ahli kalau diterjemahkan kasar kerabat. Iya. Allah mempunyai ahli-ahli dari kalangan manusia. Maka Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh." Ahli Quran adalah ahlinya Allah, wa khassatuh. Perhatikan kata khassah, wa khassatuh, dan orang khususnya Allah. Pembahasan-pembahasan kesesatan yang lalu itu atas nama apa? Ini jalannya orang-orang khassah, khawas, orang-orang khusus. Sementara Nabi mengatakan ahlinya Allah adalah ahli Quran. Mereka lah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin seseorang memahami Al-Quran, berada di atas Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, kokoh di atasnya nilai Al-Quran, maka dia semakin menjadi orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Poin baru kita bahas pada pertemuan yang lalu, justru yang dianggap sebagai orang-orang khusus oleh mereka adalah orang-orang yang semakin keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ahlinya Allah, yang umum maupun yang khusus. Mereka ini yakin, ini prinsip mereka, mereka meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, Allah penguasa segala sesuatu, Allah pencipta segala sesuatu. Sampai di sini, ini belum selesai ya keyakinan mereka ya. Ingat, keyakinan ini belum membedakan ya, sebab orang-orang musyrik juga meyakini ini. Lebih jauh, mereka meyakini bahwa pencipta itu berbeda dengan makhluk. Dari atas, makhluk di bawah. Mereka meyakini bahwa pencipta tidak akan mungkin menyatu dengan makhluk. Mereka meyakini tidak akan mungkin keberadaan pencipta adalah keberadaan makhluk. Keberadaan makhluk adalah keberadaan pencipta. Tidak mungkin. Orang-orang Nasara itu Allah nyatakan kafir. Sebab apa? Mereka menyatakan Al-Hulul. Allah menyatu, Rabb ini menyatu dengan Nabi Isa. Iya. Nabi Isa saja. Sudah dinyatakan kafir. Terus bagaimana lagi kafirnya mereka yang mengatakan Allah menyatu dengan semuanya? Kira-kira gimana kafirnya semua? Kafir yang sangat mengerikan. Selanjutnya, وَيَعْلَمُونَ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ وَنَهَى عَن مَعْصِيَتِهِ وَمَعْصِيَةِ رَسُولِهِ وَأَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَأَنَّ عَلَى الْخَلْقِ أَن يَعْبُدُوهُ فَيُطِيعُوا أَمْرَهُ ويستعين به على كل ذلك كما قال في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. Beliau melanjutkan keyakinan ahli Allah, keyakinan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka betul-betul meyakini bersamaan dengan itu bahwa Allah memerintah untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Mereka yakin. Tidak pernah keyakinan ini keluar bahwa Allah telah memerintah kepada mereka untuk taat kepada Allah dan untuk taat terhadap Rasul. Mereka yakin. Mereka tidak mau keluar dari. Mereka yakin bahwa Allah melarang bersamaan dengan perintah itu, Allah melarang untuk maksiat kepada Allah dan maksiat terhadap Rasul. Mereka yakin. Akan pernah mereka dalam kondisi keberimanan mereka kepada Allah menyatakan, berpendapat bahwa mereka boleh keluar dari ketaatan kepada Allah atau boleh terjerumus ke dalam larangan. Oh, Allah sudah tidak perintahkan untuk taat yang ini. Allah sudah tidak larang lagi untuk larangan yang tidak pernah. Keyakinan mereka, Allah memerintahkan taat kepadanya, taat terhadap Rasulnya. Allah melarang maksiat kepada Allah, maksiat terhadap Rasulnya. Mereka meyakini bahwa Allah tidak mencintai al-fasad, kerusakan. Al-fasad mencakup kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Mereka meyakini bahwa Allah tidak meridai kepada hamba-hambanya kekafiran dalam berbagai bentuknya. Mereka meyakini bahwa kewajiban bagi makhluk untuk beribadah kepada Allah. Karena itu makhluk pun, orang yang beriman pun, yang meyakini ini, taat hanya kepada perintah Allah. Mentaati semua itu, dan mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah dalam mewujudkan hal ini. Ini dua perwujudannya. Mewujudkannya, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini semua kata beliau, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan yang kapan kita baca, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menjawab dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba, antara kita dengan Allah pada ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, mencakup semua perintah, semua ibadah, semua dituntun hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan ini bergantian dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta, meminta pertolongan. Mereka berada di atas dua perkara ini. Ini hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Ini pengikut Muhammad SAW yang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW wa ala alihi wasallam. Berada di atas dua ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keduanya, Imam rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa orang terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi menjadi empat. Ya. Ada yang hanya iyyaka na'budu. Dia beribadah kepada Allah tapi tidak isti'anah minta pertolongan kepada Allah. Terlihat dia beribadah. Tapi yang diandalkan kekuatan dirinya semata. Kekuatan dia. Ibadahnya, ibadah orang ini adalah ibadah yang melahirkan ketakaburan. Tapi dia tidak merasa perlu kepada Allah. Dia tidak perlu bantuan Allah. Dia menganggap diri banyak ya, banyak. Mencakup semua jenis ibadah ya. Mungkin dalam sholat dia minta pertolongan kepada Allah. Tapi ibadah yang berhubungan dengan rumah tangganya, ibadah yang berhubungan dengan pembinaan anaknya, ibadah yang berhubungan dengan jual belinya misalnya, ibadah yang berhubungan dengan apa saja yang merupakan ibadah, dia tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Yang jelas cacat, cacat ketika kehilangan satu dari dua ini. Kelompok manusia ini banyak ya. Dan kelompok yang pertama, yang paling pertama masuk ini yang mencontohkannya adalah iblis, la'natullah alaihi. Iblis sebelum kita tercipta itu ahli ibadah yang sangat hebat. Termasuk penduduklah langit bersama dengan para malaikat dengan penghambaan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata apa yang di dalam ketakaburan. Dia tidak perlu Allah. Dia tidak perlu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan, yang dengannya apa akan melahirkan apa? Akan melahirkan prinsip bahwa bagaimanapun hebatnya ibadah ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Iblis tidak memiliki. Makanya apa? Ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan. Saya luar biasa. Saya hebat. Saya ini. Kelompok yang kedua, kelompok yang hanya meminta pertolongan kepada Allah tapi tidak beribadah. Karena hanya kepada Allah, tapi tidak ibadah. Kelompok manusia ini betul-betul ya, hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan kebaikan Allah. Tapi berhubungan dengan tunduk mengabdi beribadah kepada Allah, Kadang kita jumpai pedagang-pedagang dalam usaha yang luar biasa. Hanya dengan pertolongan Allah. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Keluar dari nilai ibadah yang benar. Jadi kelompok-kelompok yang sampai di sini, karena hebatnya dia dalam meminta pertolongan kepada Allah, siapa minta kepada Allah akan diberikan. Tetapi dia tidak peduli dengan nilai-nilai ibadah. Halal, haram, dia tidak peduli. Halal, haram, dia tidak peduli. Mungkin ada orang dengan perdoaannya, dengan doanya, dengan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berhubungan dengan isti'anah, permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat betul dia. Dalam meminta, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin betul tidak akan bisa kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak akan pernah, tidak akan bisa. Betul-betul ketergantungannya, permohonannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa jemaah? Usaha dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu. Ibadah ini benar sesuai dengan maunya Allah, dia tidak peduli. Ya mungkin dia sholat tetapi sholat asal-asalan, dia tidak peduli. Bahkan mungkin dia tidak perlu lagi sholat. Kelompok manusia semacam yang paling jahat adalah sudah tidak ibadah, tidak ada lagi permintaan pertolongan kepada Allah. Takabur dalam ibadah kepada Allah dan takabur dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, hamba Allah adalah dia menyatakan ini secara lahir dan batin. Menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, sering kita ingatkan, dalam hadis qudsi Allah menjawab jawaban hamba ketika membaca ayat ini. Allah jawab, hada baini wa baina 'abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Mereka yang beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan bersama dengan itu, mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Akhirnya apa? Ibadahnya lancar dan bersama dengan itu semakin melahirkan ketundukan, semakin membersihkan dia dari ketakabur, dari ketakaburan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlinya Allah. Ini ahlinya Allah. Jadi tidak sama dengan yang disangka oleh orang-orang yang sampai ke dalam jenjang hakikat, hanya mampu menyaksikan hakikat kauniyah, kemudian keluar dari nilai-nilai ibadah. Mungkin dia melakukan isti'anah tetapi keluar dari nilai-nilai ibadah, keluar dari perintah, keluar dari larangan dan batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, "Wa min ibadatihi wa ta'atihi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bihasab al-imkan wal jihad fi sabilihi li ahli al-kufr wan nifaq fayajtahiduna fi iqamati dinihi musta'inina bihi dafi'ina muzilina bidhalika ma qaddila min as-sayyi'at dafi'ina bidhalika ma qad yukhafu min dhalik kama yuzilu al-insanu al-ju'a wa al-hadira bil akl ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أودية أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاة نتسقي بها هل ترد من قدر الله شيئا qala hiya min qadarillah fil hadith innad du'a wal bala la yaltaqiyan fayatan fayatalijan baina as-sama'i wal ard fa hadha halul mu'minina billahi wa rasulihi al-'abidina billahi wa kullu dhalika min al-'ibadah wa ha'ula'i alladhina yashhaduna al-haqiqata al-qawliyah wa hiya rububiyyatuhu ta'ala li kulli shay' ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الدين الشرعي على مراتب في الضلال. Kemudian kata beliau, dan di antara perwujudan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ini kalau kita sudah mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di antara perwujudan ibadah dan taat kepada Allah adalah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah terhadap yang munkar. Ibadah masuk ke dalam ibadah. Kata Syekh, bihasabil imkan, disesuaikan dengan al-imkan. Iya. Dengan kemampuan dan keadaan isi masyarakat ini, kesalahannya ini, bencana yang terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan akhlak, akidah, muamalah adalah perkara-perkara ini, disesuaikan dengan keadaan. Kalau kemampuannya sebatas ini, maka sebatas itu dia menyampaikan. Kalau dia hanya bisa menyampaikan dengan cara ini, maka dengan cara ini. Jangan paksakan diri. Mengaji saja belum bisa mengaji, kemudian paksakan diri jual sawah hanya untuk pergi berdakwah. Ini konyol ini. Sia-sia. Sebab dakwah itu disesuaikan dengan kemampuan. Balighu anni walau ayah. Lihat bagaimana Nabi mengatakan, sampaikan kepada aku, sampaikan anni dariku, walaupun satu ayat. Perhatikan, Nabi bilang balighu anni, sampaikan dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Kita kan tahu, ayat itu dari Nabi kan? Terus kenapa harus Nabi sebutkan di sini anni dari saya? Kenapa Nabi tidak mengatakan balighu walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat? Kenapa harus ada penambahan anni dari saya? Sebab yang mau disampaikan itu bukan hanya lafaznya, tapi maknanya, pahamnya juga datang dari Nabi. Sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Karena itulah syarat mutlak kalau orang ingin menyampaikan harus mengetahui apa yang mau disampaikannya. Harus berada di atas ilmu. Ini syarat. Batal kalau tidak ada ini. Ini syarat dalam dakwah. Batal kalau tidak ada ini. Karena kalau orang mau sholat, syaratnya apa di antaranya? Harus wudu kan? Batal sholat kalau tidak ada wudu. Allah harus di atas basirah, di atas ilmu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul, sampaikan ya Muhammad. Ayat khusus, kul. Allah turunkan, kul, sampaikan ya Muhammad. Hadihi sabili, inilah jalanku. Apa jalan Nabi SAW yang Allah perintahkan? Ad'u, saya berdakwah, saya mengajak, saya menyeru. Kemana? Ilallah, hanya kepada Allah. Ini syarat pertama. Dakwah ilallah, bukan kepada partai, bukan kepada kesukuan, bukan dakwah cari suara. Bukan dakwah cari kursi. Bukan dakwah cari ketenaran, bukan dakwah cari uang, tapi dakwah ilallah dalam rangka agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala semata disembah, dibesarkan, diagungkan. Kita ajak kepada Allah supaya semuanya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyusul kalimat ala basirah, di atas basirah. Ala basirah, ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, kepada la ilaha illallah, tegaknya tauhid, sirnanya syirik, tegaknya sunnah, sirnanya bid'ah, tegaknya keimanan, sirnanya kekafiran, tegaknya keadilan, sirnanya kezaliman. Ala basirah, di atas basirah, perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan. Ala basirah, di atas basirah. Basirah dari kata basar mata. Jadi ilmunya seperti sesuatu yang terlihat, jelas. Jadi dakwah bukan hanya sekedar semangat. Ala basirah, di atas basirah. Kemudian setelah itu, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini dia, ini syaratnya ini. Dakwah ilallah ala basir. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Ini di awal dakwah. Seorang da'i sudah harus memahami kesyirikan. Tidak boleh tidak. Akhir muliakan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, disusukan dengan kemampuan. Ini apa? Ini termasuk ibadah. Masuk perwujudan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini termasuk ibadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dalam dakwah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, dalam dakwah ini ada orang yang lewat batas, mewajibkan semuanya tanpa kecuali. Jadi yang menginting-intingkan tidak perlu dakwah. Apa itu dakwah? Apa itu begitu? Apa itu keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Anak-anak tidak perlu diberitahu Al-Quran, tidak perlu diberitahu bisa berceramah, tidak perlu itu. Itu perlu karena anak-anak bagaimana bisa kerja, bisa makan, bisa minum, kemudian mati, masuk ke dalam tanah bersama cacing. Cacing masih lebih baik ya, sebab cacing tidak dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan. Manusia pasti akan dibangkitkan. Akhirnya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya, perhatikan ayat itu. Ana wa man ittaba'ani. Itu perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan ini khusus ini. Ana wa man ittaba'ani. Ini jalannya saya, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau mau jadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang benar, yang sempurna di atas pengikutan, tidak boleh tinggal diam. Kemungkaran di rumah misalnya, di kantor, di ini, ayat sesuai dengan kemampuan. Ini ilallah, hanya kepada Allah. Harus di atas basir, di atas basirah. Bukan sekedar semangat. Tidak hanya sekedar semangat. Baik. Jihadu fi sabilihi li ahli al-kufri wal nifaq. Di antara ibadah dan ketaatan kepada Allah adalah berjihad di jalan Allah. Melawan siapa? Ahlil kufr. Orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berarti tiga kelompok. Orang-orang yang beriman diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berapa kelompok? Tiga. Di periode Makkah hanya dua kelompok. Belum ada orang munafik. Yang ada kelompok, kalau beriman, beriman betul. Kalau kafir, kafir betul. Yang menentang, kafir. Tapi periode Mekah, ada muncul orang-orang munafik. Dan sampai sekarang semakin banyak orang-orang munafik. Dan ini termasuk yang Nabi SAW takutkan terhadap umatnya. Yaitu, kullu munafik alimul lisan, alimul lisan. Semua orang munafik yang alim, sangat pandai lisannya. Wa iyaqulu tasma' li qawlihim. Jika dia bicara, kamu akan dengarkan ucapannya. Kamu akan dengarkan ucapannya. Tapi kalau kamu cermati secara saksama, ucapannya itu keluar dari cahaya iman. Tidak berada di atas nilai-nilai Quran dan Sunnah. Mungkin ada getaran di awal-awal, tetapi itu getaran-getaran semangat banyak-banyak. Getaran-getaran semangat. Yang mana getaran-getaran seperti itu, biar bukan di masjid orang dapatkan. Orang-orang yang menyembah selain Allah di gereja, di tempat-tempat ibadah selain Allah subhanahu wa ta'ala, juga merasakan getaran-getaran yang mereka anggap getaran iman. Mereka anggap getaran iman. Apakah kita ragu orang menangis di dalam gereja dalam rangka menyembah Yesus? Kita ragu? Tidak pernah mendengar yang begini? Menangis taubat pencuri. Pencuri dari kalangan Nasara. Pemabuk. Pemerkosa dari kalangan Nasara. Masuk ke dalam gereja. Taubat. Menangis dia. Dalam menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan taubatnya. Yesus Kristus. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, dia rasakan tenang. Sebab dia enggak lepas beban. Ini perasaan semacam ini dia enggak beriman. Banyak orang yang tertipu. Sebab apa? Ukuran dalam melihat adalah perasaan. Ukuran dalam melihat perasaan. Saya tidak cocok dengan syahnu sebab perasaan saya. Begini caranya beragama. Ini pengikut perasaan, bukan pengikut Muhammad SAW. Ini hamba, bukan hamba Allah, ya hamba perasaan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya, yang menjadikan Tuhannya hawa, keinginan jiwanya, hawanya. Allah jelaskan ada orang yang mempertuhankan hawa. Maha dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama tidak bisa dipahami jemaah kecuali orang-orang yang betul-betul berakal. Orang yang betul-betul berakal, dia berfikir dengan hatinya. Dia berfikir dengan hatinya. Hati kekuatan jiwa. Menelaah ayat-ayat Al-Quran. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antara bentuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, adalah berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Pengerahan segenap kemampuan. Ibadah. Kalau mau mendapatkan ibadah, harus tegakkan jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik. Siap melawan orang-orang kafir? Melawan orang-orang munafik? Siap? Kalau siap, alhamdulillah. Hanya pelaksanaan ini berat. Sebab siapa itu orang kafirnya? Sementara kita belum mengetahui apa itu kekafiran. Siapa orang-orang munafik? Sementara kita tahu orang-orang munafik. Munafik di zaman Nabi itu ditulis namanya. Nabi perintahkan sahabat. Sahabat siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir. Pemilik rahasia orang-orang munafik. Mengerinya kemunafikan ini, Umar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin ini lepas dari kemunafikan, datangi sahabat Hudzaifah meminta dengan nama Allah. Ini disertai ancaman itu. Bahwa Umar ditakuti. Mau apa? Mau tahu namanya ada di situ atau tidak? Tapi berarti akhirnya kasih tahu, tidak ada namamu dan bersumpah demi Allah tidak akan ada lagi seorang pun yang diberitahu setelah kau. Mau tentang nifaq ini perlu. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tiga kelompok ini. Di awal Al-Quran setelah Al-Fatihah. Apa setelah Al-Fatihah? Al-Baqarah. Ilmu pertama dalam suratul Baqarah, ilmu tentang tiga kelompok ini. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kelompok orang beriman dulu, orang bertakwa. Kemudian dijelaskan dengan tiga ayat siapa orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, menjelaskan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunthai. Dua ayat selanjutnya. Orang kafir dua ayat penjelasannya. Selanjutnya, wa minan nasi may yattakhidhu min duni apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa hum la yu'minun. Ayat tentang orang munafik. Ini belasan ayat. Belasan ayat yang disertai lagi dengan kejelasan masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan api. Kemudian disusul dengan perumpamaan kedua, aw kasayyidin minas sama. Perumpamaan air. Tentang orang munafik supaya jelas betul orang munafik. Lihat mana lebih banyak penjelasannya? Mana yang lebih jelas? Orang munafik. Ada juga surah Al-Kafirun. Tapi kalah dengan penjelasan surah Al-Munafiqun. Ya mungkin kan ada juga surah Al-Mu'minun lebih banyak. Tapi ingat At-Taubah itu hampir seluruhnya penjelasan tentang orang-orang munafik. Ini surah termasuk satu dari tujuh surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Al-Anfal, At-Taubah itu hampir seluruhnya menjelaskan tentang orang-orang munafik. Sifatnya mereka. Dalam surah Al-Mu'minun juga ada sifat-sifat orang-orang munafik. Dari sendirikan ini. Lihat melawan mereka. berjihad melawan orang kafir. Kemudian berjihad itu sendiri perlu dipelajari, apa itu berjihad? Saya mau berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya sangat besar. Ayo. Terus ayo. Kalau sudah ayo ya, kalau dia tidak punya ilmu, ya tinggal diikat lehernya sama kelompoknya Imam Samudra Nudrin N Nud, apa Nurdin Takpok. Dan seterusnya untuk digiring masuk ke dalam. Ayo jadi pengantin. Nanti setelah kamu meledak, kamu langsung disambut oleh bidadari. Sudah, kenikmatan sudah. Kan mau berjihad. Jadi ilmu dulu apa itu jihad? Apa yang dimaksudkan kata jihad dalam Quran dan Sunnah ini apa? Ya, perintah berjihad sudah ada ayatnya dalam periode Mekah. Padahal belum ada jihad dalam bentuk peperangan di Mekah. Aidil kuffar wal munafiqin. Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihadil kuffar. Ada perintah untuk berjihad kepada orang kafir, memperkeras terhadap mereka. Sudah ada perintah berjihad dalam periode Mekah. Tetapi apa? Belum ada perintah berperang. Kalau begitu ada jihad dalam makna yang lain. Ini telah para ulama menjelaskan jihad itu luar biasa luasnya. Ada jihad melawan diri. Ada jihad melawan syaitan. Ada jihad melawan orang-orang kafir. Ada jihad melawan orang-orang munafik. Hanya asalnya apa makna jihad itu dalam tinjauan bahasa? Kata jihad ini kata dari bahasa Arab. Jihad itu pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan jiwanya sampai batasnya. Sampai tidak ada jiwanya. Dia kerahkan kemampuan hartanya sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan tenaganya sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan pikirannya sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan hartanya sampai batasnya. Ini namanya berjihad. Kalau sambilan belum berjihad, itu baru sekedar melakukan. Berjihad di jalan Allah ini adalah kunci hidayah. Siapa yang sampai ke dalam jenjang jihad, pasti Allah beri hidayah. Pasti Allah buka pintu hidayah. Pasti itu. Bukan insya Allah dalam arti ragu. Pasti. Pasti. Mau tanda tangan saya sumpah? Pasti. Sebab yang pastikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina orang-orang jahadu. Filmadi jahadu melakukan mujahadah pengerahan segenap apa yang dia miliki fina di jalan kami mujahadah di jalan kami yang sepertinya apa kata Allah la pasti inilah bermakna pasti lanahdiyanna. Ini fi'il mudhari diawali oleh la dan diakhiri oleh nun taukid. Lam bermakna pasti dan nun na itu taukid bermakna penguatkan. Berarti sudah berapa kepastian? Dua. La dan nun taukid. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari yang diawali oleh la dan nun taukid diakhiri oleh nun taukid, ini fi'il mudhari yang lamnya terikat dengan sumpah. Pasti ada sumpah. Disebut atau tidak disebut pasti ada sumpah. Jelas ini? Berarti sudah berapa sih? Tiga penguat. Allah kuatkan dengan tiga penguat ini. Sungguh sumpah Allah. Dan menyatakan pasti. Nahdi. Kami akan beri hidayah. Subulana ke jalan-jalan kami. Jadi mau semakin hebat sholatnya? Kerahkan segenap kemampuan dalam sholat. Dalam mengilmuinya, dalam memahaminya, dalam memenuhi panggilannya. Semakin luar biasa dia dalam memenuhi panggilan sholat, maka pasti semakin Allah buka pintu-pintu hidayah dalam sholat. Mau semakin hebat dalam berbagai usaha. Subulana jalan-jalan kami. Perhatikan. Fina mujahadahnya fina di jalan kami, hidayahnya subulana jalan-jalan kami. Sebab dalam solat saja itu banyak jalan, dalam puasa juga banyak jalan. Ya, yeah. Banyak kan? Banyak jalan-jalan hidayah dalam solat. Ada yang dibukakan pintu hidayah sehingga dia sadar bahwa dia harus solat, dia pun solat, tetapi masih solat di rumah. Berarti belum dibukakan jalan hidayah yang supaya solat di masjid. Ada yang sudah dibuka solat di masjid, tetapi apa? Iya, kadang maghribnya, jumatnya, ya sekali-sekali isyanya, subuhnya, aduh berat-berat. Iya. Tetapi ada yang diberi hidayah subuhnya juga. Iya, demikian lima waktu. Ada yang diberi hidayah lagi lebih dari itu. Iya. Sehingga dia bisa tepat waktu, dia bisa. Ada yang diberi hidayah lagi, diberi apa? Diberi hidayah sehingga apa? Semakin ikhlas, semakin cinta, semakin paham dia bacaan, semakin banyak sekali pintu hidayah yang tidak ada yang bisa batasi. Hidayah dalam sholat itu tidak ada yang bisa batasi. Tidak ada yang bisa batasi hidayah dalam sholat. Sebab tidak ada yang bisa batasi jalan-jalan Allah, kehebatan sholat itu tidak ada yang bisa batasi. Makanya tiap saat kita perlu. Itu sholat, belum lagi amalan-amalan lainnya. Kuncinya mau dapatkan hidayah setiap jalan. Iya, mujahadah. Ini mujahadah. Ini termasuk ibadah besar. Ibadah yang merupakan kunci kebaikan. Ini ayat, tidak ada. Ini ayat tidak bisa dibandingkan dengan nani ya. Man jadda wajada. Pernah dengar ini? Hah? Man jadda wajada. Hah? Pernah dengar ini? Tidak biasa masuk toko buku. Lebih hati-hati masuk toko buku ya. Apalagi gara media. Toko-toko buku banyak-banyak kesesatan. Ini sebuah pondok dijadikan sebagai mahfudzat, hafalan-hafalan dalam bahasa Arab. Man jadda wajada. Man jaddanya man, siapa yang jadda bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan dapat. Man jadda wajada. Dan ada yang membuat novel, bagaimana mengisahkan hebatnya ini dianggap sebagai mantra. Hebatnya ini mantra man jadda wajada. Kemudian setelah larisnya novel itu, dibuat lagi apa? Dibuat lagi telaah terhadap kalimat man jadda wajada ini sebagai kalimat yang sangat luar biasa. Kembangkan sampai, wah luar biasa ini orang dalam melihat man jadda wajada. Ini kalimat apa ini man jadda wajada? Kalimat yang juga dipahami oleh orang-orang kafir. Orang kafir juga paham itu. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Siapa orang-orang sukses di tengah orang-orang kafir? Ini prinsipnya pasti. Kesungguhan-kesungguhan mereka. Sementara kaum muslimin dan orang-orang kafir itu berbeda. Orang muslim akalnya lagi dalam, lagi sempurna. Kalau kemampuan kita dalam berpikir hanya sama dengan orang-orang kafir, apa bedanya? Apa yang mau diunggulkan? Kalimat man jadda wajada itu dipahami orang kafir, bahkan mungkin mereka lebih paham. Makanya lebih banyak lebih sukses, lebih banyak yang sukses dalam berbagai usahanya. Saya penerapan ini. Tapi kalau ayat ini jamaah, ayat ini khusus, mendalam, mengarah kepada apa? Siapa yang bermujahadah di jalan Allah, langsung dibatasi di jalan Allah. Kalimatnya bukan kata jid, tapi mujahadah. Kalimat jahadah yang lebih dalam dari kata jid. Jadda yajid. Lebih dalam dari kata ini. Tapi kalimat jahadah. Kemudian jahadah di sini dibatasi dengan fina di jalan kami, di jalan Allah. Akhirnya apa? Hasilnya pun hidayah di jalan Allah. Terkhusus. Orang-orang kami bersungguh-sungguh. Tetapi apa yang didapat? Yang didapat adalah jalan-jalan kekafiran. Apa yang diinginkan sesuai dengan angan-angan, impian-impian dari syaitan. Kan merupakan ilmu pembeda. Masih ilmu, itu ilmu tai kucing yang semacam itu. Tetapi orang, jamaah la ilaha illallah. Orang kalau melihat, membaca sebuah buku bestseller. Oh luar biasa, dibaca mendunia. Luar biasa laris sekian puluh ribu, ratus ribu, eksemplar. Ternyata luar biasa. Apa isinya? Wah, luar biasa nih, diakui semua orang luar biasa. Ternyata, la ilaha illallah, ilmu yang belum membedakan dengan orang-orang kafir. Ini termasuk prinsip. Kalau orang tahu agama Islam, kemampuan berpikir kaum mukminin itu di atas dan di atas dari kemampuan berpikir orang-orang kafir. Pahami betul perkara ini. Sekali ikhwah, tipuan-tipuan dalam buku-buku bestseller. Sekarang banyak sekali buku-buku tentang keikhlasan itu. Kuantum ikhlas. Orang-orang kafir juga menulis buku-buku tentang itu. Hebatnya keikhlasan itu. Orang kafir menulis tentang keikhlasan. Orang kafir menulis buku tentang keikhlasan. Dan mampu melihat luar biasa rahasia keikhlasan ini. Dan menganggapnya sebagai rahasia besar. Dalam kemajuan kehidupan. Mereka berbicara mengurai tentang keikhlasan. Orang-orang yang terjerumus. Kedalam berbagai pelanggaran-pelanggaran melihat hebatnya keikhlasan. Tetapi jamaah la ilaha illallah. Ilmu tentang keikhlasan yang bagaimana? Kita sering ungkap bagaimana iblis memahami ikhlas. Qala fa bi izzati la ughyinnahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bagaimana ilmu ikhlas dalam Quran? Ini satu ayat ya. Iblis berkata, fa bi izzati, demi keperkasaanmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, saya betul-betul akan celakakan, jerumuskan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya. Kecuali ibadat hamba-hamba engkau, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Ikhlas menurut iblis di sini apa? Yang dipahami oleh iblis. Ini benar ya? Yang dipahami iblis di sini benar. Apa yang dipahami iblis? Ikhlas itu kekuatan yang menggugurkan semua makarnya. Semua upaya pemalingan, penyelewengan, agar supaya orang berpaling, tergelincir, terjerumus dari iblis, itu gugur di hadapan nilai keikhlasan. Antara pelacur juga berkata tentang ikhlas. Pelacur berbicara tentang ikhlas. Orang-orang kafir berbicara tentang keikhlasan. Sampai menangis menjelaskan tentang fenomena ikhlas ini. Ikhlas apa yang mereka bahas itu? Sementara terus di atas kekafiran. Terus di atas maksiat. Terus di atas makar-makar syaitan. Ikhlas apa? Tipuan-tipuan jemaah. Kembali kepada nilai Al-Quran jelas dalam memahami perkara. Jangan kita jemaah, banyak di antara kita ini tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Hanya cukup dengan apa? Cukup dengan mendengar saja. Bagus kalau sudah mendengar saja. Itu aja yang ikut taklim. Kalau taklimnya juga sudah campur-campur. Taklim yang satu menghalalkan, masuk taklim selanjutnya mengharamkan. Masuk taklim selanjutnya mubah, yang satunya makruh. Pusing dia. Belajar tidak mempunyai kaidah. Sebenarnya mudah sekali jemaah. Agama ini mudah. Yang pertama, keikhlasan seseorang dalam menuntut agama. Betul-betul menginginkan kebaikan. Menginginkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siap mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak setuju, dia harus terima. Dia jamin dirinya bodoh dan Allah yang Maha Baik, Maha Berilmu, harus dia jamin dirinya tidak tahu jalan, dan jalan itu Allah telah turunkan melalui Rasul-Nya. Harus dia jamin. Dia pastikan itu. Kalau mau belajar itu harus dia pastikan itu dulu. Kalau dia mau belajar sementara dia menganggap dirinya bisa menentukan salah benar, dia kembalikan kepada dirinya. Selamanya jamaah dia tidak akan pernah menemukan jalan kebenaran. Sebab dia sudah patok kebenaran itu ada pada dirinya, bukan kembali kepada Quran dan Sunnah. Salah. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Gugurkan segala pendapat kita, segala keinginan kita, semua yang dikatakan orang, gugurkan ketika berhadapan di atas nilai Quran dan Sunnah. Ikhlas dalam menerimanya. Yang ini syarat yang pertama ini jelas sekali, mudah dipahami. Tapi ini jamaah banyak-banyak tidak dimiliki oleh orang-orang yang hadir dalam pengajian-pengajian. Apalagi yang memang tidak mau hadir. Apalagi yang memang tidak mau hadir. Tapi bersama dengan itu komentarnya lebih banyak. Lebih ahli. Lebih ahli daripada ustaz-ustaz. Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang betul-betul tegak di atas ibadah, ya, maka dia bermujahadah di jalan Allah melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ini uraiannya sangat luas, ikhwat. Kembali kepada makna jihad dan yang berhubungan dengannya, dan ini luas-luas. Baik, sehingga apa? Ahlinya Allah setelah memahami ini, apa yang mereka lakukan? Mereka pun bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya dalam menegakkan agama Allah dan musta'inina bih. Hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristianah kepada Allah. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala mereka meminta pertolongan. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dua yang mereka tegakkan. Jelas ya? Mengerahkan segenap kemampuannya dalam menegakkan agama Allah dengan ilmu, amalan, dakwah, sabaran, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah ikhwah berada di atas jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itulah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cukup. Subhanallah.